إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الحمد لله الحمد لله senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyaknya nikmat yang kita bisa rasakan, ya, yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa seorang muslim diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat tersebut sehingga dengannya menumbuhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat-nikmat yang belum ada kembali kepada kita, mendatangi kita, dan nikmat yang ada awet, tidak cepat hilang dan tidak cepat berlalu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hari ini adalah hari Jumat. Kita diperintahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang wudu, yaitu sunnah-sunnah wudu yang belum kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh penulis adalah yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillah di awal berwudu, membaca bismillah. Kemudian bukan cuma ketika berwudu saja, ya, kita diperintahkan membaca bismillah di setiap aktivitas kita, makan, minum, naik kendaraan, masuk rumah, dan seterusnya. Kenapa? Agar aktivitas tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar aktivitas tersebut tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain, kita ingin berkendaraan, agar jangan sampai kendaraan kita, ya, atau niat kita malah melenceng, ingin bermaksiat kepada Allah. Maka diawali dengan bismillah, naik kendaraan baca bismillah dengan menyebut nama Allah, agar tatkala kita berkendaraan, ya, tidak bermaksiat kepada Allah, Allah berkahi, dan seterusnya. Jadi termasuk sunnah wudu yang paling utama adalah membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak, ya, bersiwak. Kalau tidak memiliki siwak yang terbuat dari kayu arak, ya, maka dengan bersikat gigi. Ini juga pun dianjurkan dan diperintahkan. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan di awal berwudu. Sebelum kita mencuci wajah, ya, memegang wajah kita dengan tangan, maka cuci dulu, ya. Terlebih di zaman sekarang, di masa COVID ini, maka dianjurkan untuk memperbanyak mencuci tangan dengan sabun, ya, karena khawatir virusnya menempel di tangan kita, tidak kita cuci dengan sabun malah langsung ke wajah kita, nanti bisa berakibat bahaya. Sedangkan kaidah mengatakan, sebuah hadis mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, maka dalam rangka untuk menjaga diri kita dari bahaya, maka basuh tangan dulu sebelum berwudu. Kemudian yang keempat adalah berkumur dan beristinsyak secara mendalam. Jadi wajibnya adalah memasukkan air ke hidung dan juga berkumur-kumur. Namun tatkala kita perdalam, ketika menghirup kita dalamin, kemudian kita berkumur dengan agak keras, ya, maka inilah yang dianjurkan, inilah yang disunnahkan bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau berpuasa maka jangan mendalam, ya, khawatirnya tertelan sehingga membatalkan puasa. Nah, bagi orang yang normal, yang tidak berpuasa, dia wajib untuk memasukkan air ke dalam hidung dan ke dalam mulut. Namun tatkala dia dalamkan hirupnya, ya, atau dia berkumur-kumur dengan kencang, maka ini dianjurkan. Adapun memasukkan air ke dalam hidung dan mulut, hukumnya adalah wajib sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah menggosok dan menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air. Ya, ini juga disunnahkan. Nah, maka ketika jenggotnya tebal, ukuran jenggot tebal adalah kulit dagu ini tidak kelihatan karena saking tebalnya, lebatnya apa? Jenggot dia. Nah, maka sunnah untuk menyelat-nyelatinya, diselat-selati, ya, dimasukkan jari-jari ke dalam jenggot tersebut, ya. Ini juga sebagaimana praktek Nabi SAW, ya. Kata salah seorang sahabat, ya, mengatakan kana yadkhilul ma tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatah. Kata salah seorang sahabat mengatakan beliau, yaitu Rasulullah, masukkan air ke bawah jenggotnya lalu menyelang-nyelengi jenggot beliau. Ini menunjukkan jenggot Nabi lebat, ya. Jenggot Nabi lebat. Kemudian beliau menyelang-nyelenginya dengan air ketika berwudu. Kemudian yang keenam sunnahnya adalah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri dari anggota tubuh yang sepasang seperti tangan dan kaki. Maka kaki kanan dulu baru kaki kiri, atau tangan kanan dulu kemudian tangan kiri, hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketujuh adalah membasuh 3 kali. Cukupnya adalah sekali saja, wajah sekali, ya. Kemudian tangan sekali, ya. Namun sunnahnya adalah 3 kali 3 kali. Jadi semua anggota wudhu itu dibasuh 3 kali, kecuali apa? Kecuali menyapu kepala dan telinga, maka cukup 1 kali saja. Sebagaimana banyak dalil, banyak hadis, ya, yang disebutkan oleh para sahabat ketika mereka melihat Nabi SAW wudhu, maka Nabi mengusap kepalanya sekali langsung dengan telinganya cuma juga 1 kali saja. Kemudian yang berikutnya adalah membaca doa setelah berwudu. Membaca doa setelah berwudu. Ini juga sebagaimana prakteknya tatkala beliau, ya, bersabda. Kata Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Ma minkum ahadun yatawadda'u fayusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian berdoa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali pasti dibuka pintu surga yang 8 untuknya, kemudian dia akan masukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Adapun riwayat dari Imam Tirmidzi, maka ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau ada juga hadis yang datang dari Nabi yang sahih, itu doa kafaratul majlis, ya, sama seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Kemudian apakah ketika membaca doa ini kita mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya tidak. praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa wudu maka tidak mengangkat tangan. Sebagaimana ketika kita ingin masuk WC. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah pernah kita mengangkat tangan ketika ingin masuk ke dalam WC? Maka jawabannya tidak. Begitu pula ketika selesai berwudu. Karena memang prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ingin masuk WC, kemudian ingin apa selesai berwudu. Sebagaimana kita masuk ke dalam masjid, Allahummaftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Apakah kita mengangkat tangan? Maka jawabannya juga tidak. Padahal isinya adalah doa. Kenapa demikian? Karena prakteknya Nabi ketika masuk masjid baca doa tidak mengangkat tangan. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, doa yang tidak terikat dengan sesuatu, doa yang umum, mutlak ya, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, maka mengangkat tangan ketika apa? Doa tersebut mutlak, tidak diiringi atau tidak dalam kondisi keadaan tertentu. Karena ketika Nabi setelah berwudu, Nabi tidak mengangkat tangan tatkala berdoa. Ketika Nabi ingin masuk WC baca doa juga tidak mengangkat tangan. Ketika Nabi ingin masuk ke dalam masjid baca doa juga pun tidak mengangkat tangan, maka kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin berdoa secara mutlak ya, kapanpun, dimanapun, bukan dalam rangka berwudu, setelah berwudu dan seterusnya, maka kita termasuk adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Nah, jadi ini termasuk hal-hal yang banyak ya terjadi kesalahan dari sebagian kaum muslimin. Maka tatkala membaca doa ini kita tidak mengangkat tangan. Sebagaimana kalau kita ingin masuk WC baca doa tidak mengangkat tangan, masuk ke dalam masjid tidak mengangkat tangan doanya, keluar dari masjid pun juga kita tidak mengangkat tangan. Maka sebagaimana prakteknya kita tidak mengangkat tangan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, karena memang prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan. Nah, kemudian ada lagi sunnah-sunnah wudu yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Di antaranya sunnah-sunnah wudu adalah al-iqtisad fil ma, sederhana dalam menggunakan air. Tidak boros, tetapi seminimal mungkin ya. Karena air itu termasuk bagian dari harta yang tidak boleh dibuang-buang, sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Maka sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam dua riwayat bahwa Nabi pernah berwudu dengan satu mud, pun juga Nabi pernah berwudu dalam 2/3 mud. Ya. Satu mud itu sekitar kurang lebih setengah liter, ya. Kurang lebih setengah liter air. Maka Nabi pernah satu mud, juga pernah 2/3 mud air. Inilah batasan seseorang itu tidak mubazir atau israf, buang-buang harta. Maka kita menggunakan seminimal mungkin ya. Dan kita terkadang sadar, tatkala kita berwudu dengan jumlah air yang banyak ya. Nah, maka ini mubazir ya. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang membuang-buang harta adalah termasuk teman-teman dari syaitan. Maka ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai berwudu, wudu itu adalah ibadah, maka jangan sampai diiringi dengan kemaksiatan, yaitu dengan membuang-buang air menggunakan dengan jumlah yang sangat banyak. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadduna fi ad-du'a wat-tuhur wat-tahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada pada umat ini sekelompok orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci. Apa maksudnya melampaui batas dalam bersuci? Di antara maknanya adalah berlebih-lebihan menggunakan air. Entah menggunakan ketika berwudu, ketika mandi junub, ketika membuang najis satu ember, padahal najisnya cuma setitik misalnya. Maka ini termasuk ya'tadduna fit-tahur. Rasul mengatakan orang ini adalah orang yang melampaui batas dalam bersuci. Maka perhatikan larangan ini. Ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk umat yang Rasul sabdakan, yaitu sekelompok umat, sekelompok orang yang melampaui batas dalam berdoa dan juga dalam bersuci, seperti berwudu, mandi junub, menghilangkan najis dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak wajar. Maka ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai beribadah malah diiringi dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah itolatul ghurrah wa tahjil, yaitu memperlebar atau memperpanjang basuhan baik di muka ataupun di kedua tangan dan kedua kaki. Batasan membasuh wajah ketika berwudu adalah kalau bagian atas, bagian bawah itu mulainya apa batasnya dari awal tumbuhnya rambut, kemudian bawahnya adalah dagu. Adapun lebarnya, maka telinga kita ada daging yang ya, daging yang tumbuh yang keluar. Nah, ini batasannya. Kemudian tatkala kita berwudu, kita lebihkan kena rambut ya, kena kepala, kita lebihkan. Kemudian ketika kita berwudu pas membasuh kedua tangan dan kaki, maka kita lebihkan. Siku kita basuh, kemudian lengan pun kita ikutkan. Tatkala kaki, mata kaki kita basuh, di atas mata kaki betis atau landau bahasa Banjarnya pun juga dibasuh. Nah, ini perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani ketika membahas tentang makna ghurrah dalam sebuah hadis, yaitu umat Nabi Muhammad SAW dikenali dengan ghurrahnya, yaitu cahaya yang ada di wajah. Kenapa? Karena bekas dari wudu. Ketika bekas wudu ini airnya kita lebihkan, maka akan semakin banyak cahayanya di sekitar wajah. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan al-ghurrah waslu syai'in min muqaddamir ra'si aw ma yujawizu al-wajha zaidatan ala juz'il ladzi yajibu ghusluhu. Ghurrah maknanya adalah membasuh sedikit dari permulaan kepala atau apa yang melebihi wajah sebagai tambahan dari bagian yang wajib dibasuh. Nah, jadi ketika yang wajibnya adalah cuma sampai siku misalnya, namun dia lebihkan. Ketika wajah cuma di awal tumbuh rambut, lalu kita lebihkan sedikit ke belakang. Maka ini disebut dengan ghurrah. Ya, yaitu basuhan yang lebih dari batas wajah yang standar atau normal. Adapun tahjil, beliau mengatakan membasuh apa yang di atas kedua siku dan di atas kedua mata kaki, dan hukumnya kata beliau mustahabban, hukumnya adalah disunnahkan ataupun dianjurkan. Kemudian ada dalil yang lain ya, yang menunjukkan atas demikian, yaitu dari sahabat yang masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sakhab, atau yang masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berwudu ya, lalu beliau membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya, kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai masuk ke lengan. Nah, berarti beliau lebihkan lebih dari sikunya. Kemudian beliau mencuci tangan kiri sampai masuk ke lengannya, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki kanannya sampai masuk ke betis atau landau, lebih daripada mata kaki. Kemudian beliau membasuh kaki kirinya sampai masuk ke sak, yaitu sak adalah landau atau betis tadi. Kemudian beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamah min isbaghil wudu. Kalian adalah orang yang wajahnya bersinar, kedua kaki dan tangannya bersinar pada hari kiamat karena menyempurnakan wudu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, faman istata'a minkum falyutil ghurratah wa tahjilah. Barang siapa yang di antara kalian mampu, maka panjangkanlah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Tidak hanya sampai batasnya saja, namun dilebihkan. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kemudian di antara sunnah yang lain, dan sunnah ini adalah sunnah setelah berwudu, setelah selesai berwudu, yaitu sholat dua rakaat setelah berwudu. Dan ini adalah amalan penduduk surga. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah termasuk sahabat yang dijanjikan dengan masuk surga. Sekalipun tidak masuk dalam kategori 10 orang, namun dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mendengar suara terompah sendal Bilal di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa Bilal adalah termasuk orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya. Kata Rasulullah, "Ma amilta?" Kata Rasulullah, "Ya Bilal, hadditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Inni sami'tu dufana 'alaika baina yaday fil jannah." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling diharapkan yang engkau amalkan dalam Islam. Sungguh aku mendengar suara sendalmu di hadapanku di surga. Apa jawaban dari Bilal? Ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutibali an usalli. Beliau mengatakan, Tidaklah saya mengamalkan sebuah amalan yang paling diharapkan menurutku daripada sungguh saya tidaklah bersuci dengan sebuah kesucian, atau maksudnya tidaklah saya berwudu dengan sebuah wudu pada sesaat di malam ataupun di siang hari kecuali saya sholat dengan wudu tersebut. Jadi ini adalah amalan Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasul, kenapa suara sendal engkau kedengaran di surga? Maka kata Bilal bin Rabah, tidaklah saya berwudu kecuali saya apa? Melaksanakan sholat setelahnya. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa amalan masuk surga adalah sholat sunnah setelah berwudu, atau sholat setelah berwudu. Kemudian dalil yang lain dari sahabat sekaligus mantu Rasulullah sekaligus khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau mempraktekkan wudu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, "tsumma qama faraka." Lalu dia berdiri dan ruku dua rakaat yang tidak berbicara di hatinya pada dua rakaat tersebut, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, apa maksudnya ketika dia sholat setelah berwudu, kemudian dia tidak berbicara di hatinya? Maksudnya kata Imam Nawawi adalah, dia tidak membayangkan, membicarakan, menghayalkan urusan dunia di hatinya ketika sholat. Dia tidak membahayakan, dia tidak membayangkan atau memikirkan sesuatu yang di luar sholat. Artinya apa? Ketika dia berwudu, kemudian dia sholat dengan khusyuk, tidak memikirkan masalah dunia, tidak memikirkan masalah main bola, tidak memikirkan masalah memancing, dan sekarang dan seterusnya. Artinya dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pun akan diampuni. Nah, kemudian penulis kitab Tamamul Minnah, Syekh Adil Azazi, ya, beliau mengatakan bahwa salat setelah wudu ini, sawa'un shalla fariidatan aw nafilatan ratibatan aw tatawwu'an hasalat lahu hadhil fadilah. Beliau mengatakan, sama saja dia salat fardu atau salat rawatib atau salat sunnah yang lain, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Maksudnya apa? Ketika dia berwudu, kemudian dia salat wajib, maka termasuk mendapatkan keutamaan ini. Atau dia berwudu, dia salat sunnah rawatib, maka juga mendapatkan keutamaan ini. Atau dia berwudu kemudian salat duha yang bukan rawatib, maka juga mendapatkan keutamaan ini. Intinya setelah berwudu, mau salat wajib ataupun salat sunnah, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Wallahu a'lam. Nah, kemudian itulah yang kita sebutkan, ada 8 ya, sunnah-sunnah berwudu. Kemudian setelah itu baru kita akan membahas tentang bagian yang keenam, tentang wudu, yaitu pembatal-pembatalnya. Setelah kita menyebutkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, maka yang berikutnya adalah nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Penulis mengatakan pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Jadi ketika dia berwudu, ada pembatal ini, maka rusak wudunya. Tidak boleh dia teruskan untuk sholat, tidak boleh dia teruskan untuk memegang Al-Quran, tidak boleh dia teruskan untuk tawaf. Maka wajib mengulangi wudunya kalau dia ingin sholat dan seterusnya. Apa saja pembatal-pembatalnya? Maka yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan di sini adalah kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka itu membatalkan wudunya. Apa saja yang keluar, maka yaitu adalah keluarnya air seni. Kalau bahasa Indonya kencing, bahasa Banjarnya kamih, ya. Dan tinja itu dari belakang, kemaluan belakang. Yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja, kemudian mani, ya, sperma ketika keluar maka membatalkan wudunya sekaligus mandi junub, wajib mandi junub. Kemudian mazi juga keluar. Mazi adalah air yang keluar dari kemaluan depan dikarenakan syahwat yang memuncak. Dan mazi ini berbeda dengan mani. Ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Dari sisi bau, kalau mazi ini bau, memiliki bau yang khas seperti bau telur, bau intalu lah. Nah, bagi laki-laki biasanya sering mencium baunya, ya. Maka itulah bau mazi, bau mani afwan. Baunya ada khas, ya, seperti bau telur. Kalau mazi itu tidak berbau. Ya, tidak berbau. Kalau sperma atau mani itu baunya mencolok, baunya itu keciuman, ya. Ketika misalnya kita mimpi basah, maka tanpa kita dekatkan hidung kita pun terkadang keciuman, baunya lebih tajam. Kalau mani baunya enggak ada, tidak tajam dan baunya tipis, tidak ada. Hampir tidak bisa dirasakan baunya, ya. Kalau mani. Kemudian dari sisi keluarnya. Kalau sperma keluarnya dengan muncrat, ya. Kalau mazi itu keluarnya meleleh, tidak dengan muncrat, ya. Beda sekali, ya. Kemudian juga dari sisi ketebalannya, kalau sperma itu tebal, warnanya pun juga agak keruh, ya. Tapi kalau mazi itu bening, ya. Dari warnanya beda. Kalau sperma itu agak putih, agak kental, tapi kalau mazi itu warnanya bening dan lebih cair. Itu perbedaannya. Jadi jangan sampai bingung, ya. Seorang muslim yang sudah balig membedakan apa bagaimana mazi dan bagaimana mani. Nah, kalau kalau mani itu keluarnya setelah keluar badan terasa capek, ya, terasa lemah, tapi mazi enggak, ya. Badan kita biasa normal, beda dengan sperma, ya. Kemudian yang keluar itu adalah dari istihadah. Ini khusus bagi perempuan. Ada beberapa darah yang khusus yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada darah haid, ya, ada darah nifas, ada juga darah istihadah. Ini darah penyakit yang berbeda dengan darah haid dan juga darah nifas. Kalau itu keluar maka juga membatalkan wudu. Kemudian keluar angin, ya. Angin yang sedikit atau banyak, kentut yang banyak atau sedikit, maka ini juga membatalkan wudu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Ini termasuk pembatal wudu tatkala dia kembali dari tempat buang air. Maksudnya apa? Dia kencing, buang air kecil atau buang air besar. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdath hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat dari salah seorang dari kalian. Nah, makna Allah tidak menerima salatnya tidak sah dan tidak mendatangkan pahala. ketika dia sholat tanpa wudu, atau sholat wudu kemudian dia kentut, kemudian dia sholat, berarti berhadas, maka sholatnya tidak sah dan tidak ada berpahala. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ketika dia kentut, maka dia harus berwudu kemudian dia sholat. Kemudian dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pembatal wudu, ya, yang mana wudunya dia memakai khuf. Maka tatkala dia berwudu kemudian cuma mengusap khuf di atasnya, ya, mengusap air di atas khuf, kemudian Rasul mengatakan pembatalnya walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Akan tetapi batal wudunya karena buang air besar dan juga kecil serta tidur. Maka juga termasuk membatalkan membatalkan wudunya. Kemudian juga sabda beliau tentang orang yang ragu apakah keluar kentut darinya atau tidak. Ini ketika kita di dalam sholat, ya. Kemudian kita ragu ini kentutkah enggakkah. Kita merasa ada yang keluar. Kita merasa ada yang semacam kalau bahasa Banjarnya kayak melatik di dalam perut. Kadang seperti itu ketika orang itu sholat. Maka bagaimana sikap kita? Perhatikan sabda Rasul, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini bagi orang yang ragu, ya, ketika di dalam salatnya dia kentut apa enggak? Ragu-ragu ini. Itu anginkah apa bukan? Ketika dia dalam kondisi ragu-ragu, perhatikan sabda Rasul, maka janganlah dia berpaling atau membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau kentut tersebut. Jadi kalau kita ragu-ragu, ini angin apa enggak? Maka kalau kita ragu-ragu, itu kentut apa bukan, maka tidak dibatalkan sholatnya. Maka terus sholat, ya, terus sholat sampai kita memang benar-benar yakin. Kan kita bisa merasa kita yakin itu adalah kentut, walaupun cuma sedikit. Ya. Ketika kita yakin, maka batal. Apa sholatnya? Karena yakin, keluar sudah. Walaupun tidak ada suaranya, tidak ada baunya, tapi kita yakin, kentut. Namun kalau ragu-ragu apakah keluar kentutnya atau tidak, maka teruskan sholatnya dan jangan membatalkan. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ragu, kadang kita was-was, maka ini ada obatnya. Makanya di antara obat adalah ilmu. Salah satunya adalah ini, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita merasa ini kentut atau bukan, kalau hanya sebatas ragu-ragu, kentut atau tidak, itu angin apa bukan? Maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Obatnya apa? Rasul, sabda Rasul, maka janganlah dia berpaling, maksudnya jangan membatalkan sholatnya sampai dia benar-benar mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Nah, kemudian ada faedah lain dari pembatal yang pertama ini, yaitu ada beberapa perkara permasalahan terkait pembatal yang pertama, yaitu pembatal wudu yang pertama adalah apa yang keluar dari kubul dan dubur. Yaitu permasalahan satu, apabila keluar dari dubur sesuatu yang di luar kebiasaan. Kan dari dubur yang normal itu keluar apa? Kentut dan tinja. Ini misalnya keluar cacing atau ranting. Apakah itu juga membatalkan wudunya? Maka kebanyakan para ulama mengatakan itu juga membatalkan wudu. Itu juga apa? Membatalkan wudu. Karena termasuk keumuman yang keluar dari dua jalan. Jadi, baik yang normal ataupun yang tidak normal. Seperti cacing keluar misalnya dia cacingan. Ya. Atau keluar dari dubur dia misalnya ranting. Kena kemakan ranting misalnya atau paku. Keluar paku dan seterusnya. Maka juga membatalkan wudunya. Kemudian permasalahan yang kedua, idza udkhila fi fathatiz zakar awid dubur syai'un. Jika dimasukkan ke lubang kemaluan atau dubur sesuatu. Misalnya dia kena penyakit sehingga dia tidak bisa misalnya dia ingin periksa kehamilan, ya. Ada masalah di kehamilannya misalnya. Lalu dia ingin periksa. Kemudian dia periksa dengan cara dimasukkan sesuatu di dalam kemaluannya. Kan ingin diperiksa. Ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kemaluannya, maka itu membatalkan juga membatalkan wudunya. Kan ada tuh biasanya ketika ada orang gangguan hamil, dia ingin melihat apa sebabnya, ada apa di rahimnya. Ya. Kemudian dia pergi ke dokter, kemudian dia dokter menyarankan untuk dilihat di kemaluannya dengan masukkan kamera, ya, dan seterusnya. Maka tatkala dimasukkan, kemudian dikeluarkan, maka itu juga termasuk membatalkan wudunya. Kenapa? Karena tatkala dimasukkan selang tersebut, ya, maka akan ada najis yang ikut di selang tadi. Sehingga apa? Sehingga juga membuat wudunya menjadi batal. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah idza kharajal baulu abil ghaid min ghairi sabilaini. Jika keluar kencing atau tinja, keluarnya bukan dari dua jalan. Jadi misalnya dia keluar berak tapi bukan di duburnya, di mulut misalnya. Atau keluarnya dari perut misalnya. Karena misalnya perutnya kesobek sehingga kotorannya keluar dari perut. Maka ini apakah membatalkan wudunya? Maka iya, juga membatalkan wudunya dan wajib berwudu ketika dia ingin sholat. Ini karena keumuman hadis Rasul yang membatalkan wudu karena keluarnya tinja, sekalipun keluarnya bukan dari jalan yang seharusnya. Maka juga termasuk keumuman hadis ini juga termasuk membatalkan wudunya. Nah, kemudian pembatal yang kedua ini tadi yang Anda sebutkan bahwa keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain, ya. Misalnya tadi dia muntah, ternyata yang dimuntahkan adalah beraknya misalnya, maka juga membatalkan wudunya. Penulis mengatakan pembatal yang kedua adalah keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka dia membatalkan secara mutlak, ya. Karena keduanya masuk dalam cakupan dalil-dalil di atas. Bila selain dari keduanya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya. Jadi penulis mengatakan kalau seandainya itu adalah darah atau muntah, kemudian kotor dan banyak, ya, namun bila sedikit maka tidak perlu berwudu. Namun ketika dia banyak, dia muntah darah dengan jumlah yang sangat banyak, ya, atau dia misalnya kena sabetan besi sehingga darahnya banyak keluar, maka yang lebih hati-hatinya adalah dia berwudu. Berwudu. Sedangkan bila sedikit, maka tidak perlu berwudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau seandainya darahnya sedikit, muntahnya juga sedikit, maka tidak perlu berwudu. Namun ketika banyak, kotor, ya, maka demi kehati-hatian, kata beliau, maka dia diperintahkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Dua pembatal wudu yang kita sebutkan. Yang pertama adalah apa yang keluar dari kubul dan dubur, apapun itu, baik yang normal ataupun yang tidak normal, seperti cacing atau benda-benda besi yang keluar dari kemaluannya, maka berwudu. Kemudian juga yang kedua adalah keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain. Kalau itu tinja dan air seni, maka ulama ijma hukumnya adalah membatalkan wudu. Namun kalau yang keluar adalah darah ataupun muntah, kalau jumlahnya banyak dan kotor, maka untuk mengamalkan kehati-hatian maka dia berwudu. Kalau dia sedikit darahnya keluar, muntahnya sedikit, maka tidak perlu berwudu sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Keluar. Bagaimana pada kasus orang yang sering kentut? Apakah ketika wudu lalu kentut, salat sunnah wudunya dilakukan berkali-kali? Maka ketika dia kentut membatalkan wudu, ya. Kemudian ketika dia berwudu, maka dia disunahkan lagi untuk salat sunnah, ya. Disunahkan untuk salat sunnah. misalnya orang ini sering kentut ya, maka dia tetap disunahkan untuk salat sunnah ya, sebagaimana apa yang zahir dari hadis berupa cerita Bilal tadi ya, maka ketika dia pun sering kentut, misalnya suka kentut ya, maka dia disunahkan tetap untuk mengerjakan salat sunnah ya. Tetap diperintahkan untuk, dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salakhilaf kulun mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.